Mengapa kau membisu di depanku? Kulihat di bibirmu menyimpan satu rahasia. Katakanlah padaku dan jangan engkau ragu. Semua isi hatimu aku tahu. Dari rasa.